Informa, tempat pilihan, furniture dan aksesoris, semua kalian untuk rumah, kantor atau usaha. Kami hadir untuk penuhi di semua rasa. Nyaman buat gaya masa kini, tempat terindah di hati dan ruang ini. Dunia tahu kami nomor satu, Informa hadir untuk bantu. Oh Informa, segala yang kau cari ada di sini. Produk terbaik untuk hidup yang lebih berarti. Kantor usaha jadi sempurna. Dengan Informa, hidup jadi indah. Dari sofa hingga meja kerja, tempat tidur nyaman buat relax sempurna. Kami hadir dengan gaya dan cita, harga terbaik, solusi yang nyata. Saing menawan untuk hari-harimu, praktis dan stylish kami selalu baru di Informa. Semua akan ceria, Informa hadir penuh bahagia. Oh Informa, segala yang kau cari ada di sini. Produk terbaik untuk hidup yang lebih berarti. Rumah, kantor, usaha jadi sempurna. Dengan Informa, hidup jadi indah. Bersaing menawan untuk hari-harimu. Praktis dan stylish kami selalu baru di Informa. Semua akan ceria, Informa hadir penuh bahagia. Oh Informa, segala yang kau cari ada di sini. Produk terbaik untuk hidup yang lebih berarti. Rumah, kantor, usaha jadi sempurna. Dengan Informa, hidup jadi indah. Wujudkan impianmu, buat ruang yang kau suka. Informa selalu ada, langkahmu tak pernah sia-sia. Bersama kita, ruang jadi cerita. Di Informa semuanya nyata. Oh Informa, segala yang kau cari ada di sini. Produk terbaik untuk hidup yang lebih berarti. Rumah, kantor, usaha jadi sempurna. Dengan Informa, hidup jadi indah. Informa, pilihan untuk kita. Hidup jadi lebih cerah dengan sentuhan cinta. Rumah, kantor, usaha jadi sempurna. Dengan Informa, hidup jadi indah. Wujudkan impianmu, buat ruang yang kau suka. Hidup jadi lebih